Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sekarang sesi ke-34. Halaman 41. Lihat. Sekarang soalnya al-mudarrisu hadirun. Jadikan musanna. Al-mudarrisani hadirani. Sekarang jadikan jamak. Lihat al-mudarrisu nanti kalau jadikan jamak muzakkar salim. Sedangkan hadirun jadikan jamak juga sama jamak muzakkar salim. Jadi al-mudar ha. Lihat bersesuaian jumlah dan bersesuaian muannas muannas muzakkar muzakkar. Ini jumlahnya satu, ini satu, ya toh? Ini jumlahnya dua, ini dua. Ini jumlahnya jamak, jamak. Walaupun jenis jamaknya beda, yang satu jamak muzakkar salim, yang satu jamak taksir. Sekarang dijadikan perempuan, mudaris jadikan perempuan, tambahkan ta'mar buta. Hadirun jadikan perempuan, hadiratun. Sekarang jadikan dua, musanna. Al mudari tani. Terus hadirotani. Enggak boleh biarkan hadirun, namun jadi hadirotani. Sekarang jadikan jamak. Karena ada ta marbuto, jadikan jamak apa? Muannas salim. Jadi apa berarti? Al mudarrisa tu ha. Nah, mudah bukan? Alhamdulillah. Sekarang yang di bawahnya lagi, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya lulus. Bukan soyo, saya. Saya apa saya? Ana. Lulus? Pakai isim dulu ya. Untuk latihan. Najihun. Sekarang ini diganti. Mereka berdua laki-laki lulus. Apa? Mereka berdua laki-laki. Domirnya apa? Mereka berdua laki-laki. Huna. Saking stresnya itu. Huna. Huma. Iya tak? Sekarang laki-laki loh, laki-laki. Mereka berdua laki-laki. Masih pakai najihun, namun jadikan dua. Najihani. Terus, mereka berdua perempuan. Apa? Mereka berdua perempuan. Huma juga. Ini, nih, taruhlah ini muzakkar ya. Ini sekarang muannas. Sama atau huma ya? Huma. Namun perempuan, jadikan dulu kalau perempuan tambahkan apa? Tak marbutoh najihatun. Berarti jadikan dua. Najihatani. Lalu mereka laki-laki lulus. Mereka laki-laki apa? Jumlahnya jamak ya? Kalau ini mufrad. Berarti jamak. Ini harus jadi jamak juga. Namun laki-laki. Pakai najihun. Jadi apa? Najihuna. Masya Allah. Terus yang kelima, Mereka perempuan lulus. Mereka perempuan apa? Hunna. Hunna. Nah, itu. Pakai ini untuk dijamakan jadi apa? Najihatun. Jadi ini dari yang kemarin itu bersambung sampai sini. Sudah reaksi? Jadi yang dulu-dulu itu dipakai semuanya. Kalau dulu cuma dulu suluga nggak tahu kayak gini alasannya, iya kan? Nggak ada. Ada pertanyaan? Indakum soal? Catat dulu. Berakhir sesi ke-34. Wallahu a'lam bishawab.